menuju jendela. Kabus menyelubungi subuh, mengimbas segala kenangan yang lalu. Lautan luas telah kurenangi, segala onak ranjau yang berduri. Tak kenal dan tak ku peduli, ku terus mencoba kejar.